Rafi' pasal 24 adab jamalah, adab dalam berteman. Qala rahimahullah, ihdhar qarinas su, hati-hati kamu dari teman yang jelek. Teman yang jelek ini meliputi sahibul bid'ah, dan telah terangkan kemarin pembahasan masalah bid'ah. Dan yang kedua, sahibul syar, orang yang jahat, yang jelek, terkait dengan akhlaknya, terkait dengan muamalahnya. Qala rahimahullah, kama anna al-irqa dasas, fa inna adab su'i dasas, sebagaimana irqun gen seseorang itu dasas, menyusup, begitu pula adab-adab yang jelek juga dasas, menyusup. Tahu mana ya? Irqun itu gen terkait dengan nasab seseorang, baik pada orang atau pada hewan. Terkait dengan wajahnya, terkait dengan warna kulitnya dan segala macamnya, tidak akan lepas dari irqun, gen-gen dari yang bapaknya atau mbah-mbah moyang-moyang sebelumnya. Tamam? Ada seorang putih menikah dengan perempuan putih, anak yang lahir hitam. Nah, dari mana itu? Dikatakan naza'ahu irqun, karena gennya. Mungkin di atas-atasnya itu ada dari kedua belah pihak, atau salah satunya ada yang gen hitam di atasnya. Paham ya? Sehingga irqun itu pengertian dasar. Walaupun sama-sama hitam, lahir putih, sama-sama putih, lahirnya hitam, dikarenakan ada irqun yang menyusup pada mereka tadi. Itu al-irqu dasas. Paham ya? Itu ada hadisnya ya, Pak. Ada salah seorang Arab Arabi yang mengeluh pada Rasulullah SAW terkait dengan dia dan nasabnya, istrinya melahirkan anak kok lain dengan dia gitu. Nah, diumumkan kayak onta. La'allahu la nasa'ahu irqun. Siapa tahu karena ketarik sama gennya sehingga berbeda. Begitu pula barakallahu fik, adab su dasas, adab-adab yang jelek itu menyusup. Seseorang yang tadinya baik berteman dengan orang yang jelek, lama-kelamaan akan tertulari dengan adab jelek orang tersebut. Nah, idz tabi'atu naqalah wattiba' sarraqah. At-tabi'ah, yang namanya tabiat seseorang, naqalah itu menukilkan, suka menukil, suka memindahkan ke orang lain, suka menularkan ke yang lain. Wattiba' sarraqah, dan tabiat-tabiatnya banyak orang itu sarraqah, mencuri. Jadi yang ini punya tabiat tankul naqalah, memindahkan tabiatnya ke orang lain. Orang lain yang menerimanya juga suka mencurinya, suka mengambilnya secara diam-diam, sehingga akan terjadi percampuran tabiat. Yang tadinya ini baik dicampuri sama yang jelek, pindah menjadi jelek. Nah, wan nasu ka asrabil qata. Orang-orang itu diumpamakan kayak sekawanan burung. Majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd. Mereka majbulun, diberi fitrah, diberi kebiasaan untuk masing-masingnya menyerupai yang lain. Nah, zuhurnya. Fahdhar mu'asyarata man kana kadzalik. Maka hati-hati, jangan bermuasyarah, jangan bermuamalah, jangan bergaul dengan seseorang yang demikian ini wataknya. Fa innahul atab, sebab itu kehancuran. Al-atab al-halak, itu kehancuran. Prinsipnya barakallahu fiik, ialah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arba, ketika Rasul memberikan permisalan al-jalis as-salih wa al-jalis as-su, permisalan tentang teman yang baik dan teman yang jelek. Nah, juga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba dengan sanadnya hasan, al-mar'u 'ala dini khalilih. Orang itu tergantung agama teman dekatnya. Kalian durahadukum man yukhalil, maka lihat dengan siapa dia berteman dekat. Menggunakan bahasa khalil, teman dekat. Nah, juga hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat Bukhari dan juga yang lainnya, al arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Yang namanya arwah, roh itu junudun mujannadah, pasukan yang satu. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling mengenal akan menyatu. Wa ma tanakara minha talaf, yang saling tidak mengenal akan berpisah, berselisih. Ini hadisnya Rasulullah. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha talaf. Nah, juga masalnya orang Arab terkait dengan burung ini. Ketika mereka membawakan syair, inna fis sama'i tayran yusammal fuq'u, inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Yang mereka jadikan dalil yang bagian terakhir, inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Sesungguhnya burung akan hinggap pada burung sejenis. Naam. Inna tuyura ala ashkaliha taqa'u. Juga peribahasa mereka, man jalas janas. Man jalas janas. Barang siapa yang bermujalasah, bermajlis, maka janas akan mujanasah, akan sejenis. Nah, dan itu membahayakan kalau salah pilih teman. Tidak hanya merusakkan tabiat, tapi juga merusakkan akhlak, merusakkan muamalah, merusakkan din secara umum. Maka diingatkan di sini untuk thullabul ilm, para pencari ilmu, ihdhar qarinas su'. Tayyib. Qala rahimahullahu taala, wa dafa'u ashalu min ar-raf'i. Tindakan preventif lebih baik daripada kuratif. Gitu ya. Salah bahasanya. Nah, jadi sedia payung sebelum hujan. Ad-dafa' itu menolak, itu lebih mudah daripada mengangkat. Penjagaan lebih baik daripada pengobatan. Artinya sebelum kamu terjadi atau terjatuh pada muamalah dengan teman-teman yang jelek, maka jangan sudah. Daripada terlanjur berteman dengan teman yang jelek, sudah terpengaruh tabiatnya, berubah akhlaknya, berubah muamalahnya, baru sadar ngobatinya susah. Paham ya? Sehingga lebih baik tidak daripada terlanjur. Wa alaihi, maka atas dasar itu, fatakhayyar lizamalati wassadaqati man yu'inuka ala matlabi. Maka pilihlah untuk persahabatan dan pertemanan, man yu'inuka ala matlabik, seseorang yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuanmu, mencapai maksudmu. wa yuqarribuka ila rabbik, dan teman yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah, kepada Rabbmu. Wa yuwafiquka ala syarifi gharadika wa maqsadik, dan sesuai dengan kamu, menyetujui kamu pada kemuliaan tujuan dan maksudmu. Tentunya dipilih teman-teman yang baik, disebut dengan al-jalis salih, orang yang salih, salihun fi dinih, salihun fi akidatih, salihun fi akhlakih, salihun fi tabi'atih. Beliau mengatakan wakhud taksim as-sadiqi fi adakil ma'ayir, dan ambil pembagian-pembagian teman dengan timbangan yang paling detail. Di sini beliau membagi teman menjadi tiga, yaitu sadiqi manfaatin, sadiqi ladzatin, sadiqi fadilatin. Ini yang dibicarakan teman-teman yang secara umum. Sadiqi manfaat, teman yang diambil kemanfaatannya, dia punya manfaat duniawi. Sadiqi ladzah, teman yang memiliki sebuah kelezatan yang enak. Sadiqi fadilah, teman yang memiliki keutamaan fadilah. Beliau mengatakan fal awwalani munqati'ani bin qita'i mujibihima, dua yang pertama manfaat dan ladzah akan terputus dengan terputusnya konsekuensinya. Al manfa'ah fil awal wal ladzah fil tsani, kemanfaatan pada teman yang pertama, kelezatan pada teman yang kedua. Kalau kamu memilih teman sadiqu manfa'atin, begitu habis kemanfaatannya selesai persahabat aja. Kalau kamu memilih sadiqu ladzatin, dengan habisnya al-ladzah maka habis persahabatannya, gak akan manggung. Amma tsalits, ada pun yang ketiga, sadiqu fadilatin fatta'wilu alaihi, maka itulah yang dirujuk. Ta'wil itu rujuk, itulah yang dirujuk, itu tempat kembali. Ini yang dipilih ya. Wa huwa alladhi ba'itsu shadaqatihi, dialah teman yang motivasi pertemanannya, motivasi baik, motivasi yang mendorong dia untuk berteman bersahabat, ialah tabadulul i'tiqad, adanya saling memberi, apa namanya? Timbal balik, masyaallah. Di talabil ilmi, ya, harus mesti kepikir hikmah. Belajar apa yang susah kemarin? Kayak kemarin lagi kesemuanya belajar bahasa Arab. Disuruh belajar tasrifan nasrif apa begitu. Kok nyantol-nyantol, maksudnya apa ini? Orang yang loyo semangatnya susah begitu. Wah. Jadi malas belajarnya, putus, enggak jadi mondok. Bagaimana awalnya dulu? Orang yang memiliki himmah kabirah, berusaha dia, enggak bisa. Gimana cara supaya bisa? Coba lagi yang ini. Coba lagi yang ini. Enggak bisa. Coba lagi terus sampai ketemu kunci ilmunya itu. Bisa. Ilmu yang berikutnya juga begitu. Susah. Terus dihadapi sampai bisa. Terus demikian sampai mencapai puncak kesempurnaan ilmunya dia. Tidak pantang menyerah. Itu namanya kebiru ilmu. Ada muhim ya. Ini kehidupan seorang talib ilmi yang seharusnya menghiasi diri mereka. Khusus dalam talib ilmi ya. Harus lebih semangat daripada talib dunia. Gitu ya. Yang tadi saya kabarkan itu falsafahnya pencari dunia. Pencari memotivasi dia untuk menyelesaikan semua urusan dunia yang di depannya dia itu. Semua